kami katakan ihbitu minha jami'an, turunlah kalian seluruhnya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika telah datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak khawatir atau sedih. Bisa dipahami artinya? Sekarang kita membaca tafsirannya. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Qulna bitu minha jami'an." Kami katakan, yaitu Allah berkata di sini, "Ihbitu minha jami'an." Turunlah kalian darinya seluruhnya. Di sini ada perintah, ada yang diperintah, dan ada objeknya. Yang memerintah adalah Allah. Ihbitu, turunlah. Ya, turunlah. Minha, darinya, dari surga. Jami'an, kalian seluruhnya. Yaitu siapa kalian seluruhnya? Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di tidak menyebutkan. Siapa yang turun seluruhnya? Yang turun seluruhnya adalah Adam, Hawa, keturunannya, dan iblis. Suruh turun semuanya dari surga. Maka Syekh menyebutkan di sini, kararal ihbat liyatarattaba alaihi ma dzakara wa huwa qauluhu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Artinya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, Allah mengulangi perintah untuk turun dari surga agar apa? Agar ada keterkaitan dengan apa yang disebutkan setelah ini. Jadi kan perintah untuk turun dari surga sudah Allah sebutkan kapan itu? Ayat keberapa? Lihat ayat keberapa? Ayat 36, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa azallahuma asyaitanu anha." Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari surga. "Fa akhrajahuma mimma kana fi." Lihat ayat yang ke-36. Maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari apa-apa yang ada yang mereka tinggali berdua. Wa qulna, dan kami katakan kepada Adam dan Hawa, ihbitu min ba'dukum li ba'din adu. Turun kalian. Nah, ini kan turun juga. Berarti sebelumnya ada perintah. Makanya di ayat yang ke-38, ya, Syekh mengatakan kararal ihbat. Allah di sini menyebutkan secara berulang turun, kata-kata turun. Turun kalian seluruhnya. Yang memerintah di sini siapa? Allah. Yang diperintahkan untuk turun siapa? Adam, Hawa, keturunannya, dan iblis. Ya, yang diperintah di sini adalah Adam, Hawa, keturunannya, dan iblis. Diperintahkan untuk apa? Turun dari mana? Dari surga. Paham sekarang? Nah, taib. Agar ketika Allah menyebutkan turun kalian darinya, agar ayat selanjutnya itu cocok sambungannya. Jadi orang gak bingung. Ya, ayat selanjutnya itu cocok sambungannya. Jadi orang tidak bingung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menarik di sini adalah fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Artinya, dan adapun datang kepada kalian, akan benar-benar datang kepada kalian dariku hudan. Artinya, tafsirannya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayya waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syarath thaqalaini hudan ay rasulun wa kitabun yahdikum ila ma yuqarribukum minni wa yudnikum minni wa yudnikum min ridai. Artinya yaitu kapan saja masanya, waktunya, datang kepada kalian dariku, wahai dua penduduk, yaitu jin dan manusia, kapan saja datang dariku petunjuk. Nah, di sini artian petunjuk hudan di situ ada beberapa artian, ya. Maka mungkin faedah yang ingin yang patut Bapak catat, pertama tadi maksud dari turun atau yang diturunkan adalah Adam, Hawa, keturunannya, dan Iblis. Jadi seluruhnya disuruh keluar dari surga, turun dari surga menuju bumi. Karena surga, pendapat yang lebih kuat yang sudah kita pelajari, tempatnya di mana surga yang dihuni oleh Adam? Di atas langit, ya. Dan itu surga yang akan diisi nantinya oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua pada pagi ini adalah kata hudan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Kata hudan dalam surat Al-Baqarah ayat 37 maksudnya ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama yaitu hudan, petunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mengatakan Muqatil bin Hayyan. Jadi hudan, Allah berfirman di sini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Dan apabila datang kepada kalian dariku hudan. Kalau dalam bahasa Indonesia hudan apa artinya? Petunjuk. Ya. Tetapi kalau kita lihat tafsirannya dari beberapa ahli tafsir, Muqatil bin Hayyan menyatakan bahwasanya hudan di sini apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menafsirkan hudan di sini adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita tafsiri, kapan saja masanya, waktunya, datang kepada kalian dariku Al-Qur'an. Nah, begitu. Jadi hudan di sini maksudnya adalah apa? Al-Qur'an. Yang ketiga, tafsiran yang ketiga dari Abul Aliyah, dan nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah dari para tabi'i. Ya, Abul Aliyah. Beliau menafsiri al-huda al-anbiya war-rusul wal-bayan. Petunjuk adalah maksudnya para nabi dan para rasul serta keterangan-keterangan yang dibawa oleh mereka. Jadi ada tiga pendapat di sini. Ya, tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Muqatil bin Hayyan. Petunjuk yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Allah, kapan saja datang kepada kalian dariku, yaitu aku mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Ya. Dan kapan saja, kalau kita pakai tafsiran Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kapan saja datang dariku kepada kalian apa? Al-Qur'an. Karena al-huda atau hudan di sini diartikan sebagai apa? Al-Qur'an. Kemudian Abul Aliyah mengatakan hudan di sini apa? Para nabi, para rasul, dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Itu saya ambilkan faedahnya dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Imam, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Ayya waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syara tsaqalaini hudan, ay rasulun aw kitabun yahdikum lima yuqarribukum minni wa yudnikum minni wa yudnikum min ridha'i." Kapan saja datang kepada kalian dariku, wahai kalian penduduk dua kampung atau dua jenis, ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui beberapa istilah dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan dalam bahasa para ulama, as-saqalain, dua jenis makhluk. Maksudnya adalah apa? Hah? Ya. Ini saya ingin memberikan sebuah faedah. Kalau kita dapati di dalam hadis-hadis Rasul ada kalimat as-saqalaini, maka dia adalah dua jenis makhluk, jin dan manusia. Misalkan, bu'itsar rasulu ila tsaqalain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kepada as-saqalain. Maka berarti maksud tsaqalain apa? Dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan di situ, ya, kapan saja datang dariku wahai dua saqalain, ya, wahai dua jenis makhluk berupa petunjuk, yaitu rasul atau kitab yang memberikan petunjuk kepada kalian untuk mendekatkan diri kalian kepadaku atau mendekatkan diri kalian kepada ridhaku. Ini maksudnya, ya, tafsiran dari fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Lihat kata-kata hudaya. Tadi sudah kita tafsiran beberapa tafsiran. Huda, barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia. Tapi tafsirannya maksudnya apa? Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya yang pertama apa? Rasulullah. Yang kedua apa? Al-Quran. Yang ketiga apa? Para nabi dan rasul dan keterangan-keterangannya. Dan catat, pendapat yang paling kuat adalah seluruhnya benar. Pendapat yang paling kuat adalah seluruhnya benar. Maksudnya hudan bisa diartikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudan bisa diartikan Al-Qur'an, hudan bisa diartikan para nabi, para rasul dan keterangan-keterangan yang mereka bawa, semuanya benar. Artinya kalau kita baca sekarang, barang siapa yang mengikuti petunjukku, baik itu mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti para rasul, para nabi dan keterangan-keterangan yang mereka bawa, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun. Saya ingin baca sedikit di sini. Ingin kalau jauh orang tuh berpicik. Lihat, faman tabi'a hudaya, ya, ini kalau dalam bahasa nahwu namanya adalah jumlah syartiyah. Artinya kalimat yang menunjukkan persyaratan. Apabila diawali dengan man, man itu sebenarnya kalau dalam perkataan biasanya adalah untuk bertanya, man siapakah? Tetapi karena dia bukan sedang bertanya, maka jadi barang siapa. Apa artinya? Barang siapa. Maka saya artikan, fa, fa di sini maka. Maka, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Ini masih apa? Kalimat apa namanya? Kalimat apa? Syarat. Barang siapa yang begini-begini, maka. Makanya itu maksudnya, makanya itu apa? Jawaban. Apa? Syarat. Lihat. Di sini kita akan ambil faedah nanti yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita ingin selalu kembali kepada Rasulullah, petunjuk beliau, Al-Quran, mengikuti para Rasul dan para Nabi dari pembicaraan ini. Meskipun sebenarnya pembicaraan bahasa-bahasa nahu, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lihat, faman tabi'a hudaya. Saya beri contoh dulu. Barang siapa yang duduk di masjid, maka dia akan didoakan oleh malaikat. Kata-kata barang siapa duduk di masjid, ini sama dengan apa? Kalimat syarat. Maka dia akan didoakan oleh malaikat, ini sama dengan apa? Jawaban syarat. Paham Pak? Sampai sini yang saya contohkan paham? Kemudian contoh yang lain. Kata sang bapak kepada anaknya, barang siapa yang belajar malam ini, maka besok pagi saya akan belikan hadiah, insya Allah. Kata sang bapak kepada anaknya, barang siapa yang belajar malam ini apa? Kalimat syarat. Ketika ada maka, saya akan berikan hadiah besok pagi, insya Allah. Ini apa? Jawaban syarat. Paham sampai sekarang? Nah, ini sama dengan firman Allah. Faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Ingat, kata petunjuk tafsirannya ada 3 dan semuanya benar. Mau ditafsirkan yang 1, 2, 3 semuanya benar. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, jawaban syaratnya apa? Apa ayatnya di situ? Fala. Apa ayatnya? Baca sama-sama. Fala khaufun alaihim. Ya. Wala hum ya zanun. Lihat baik-baik. Jawaban syaratnya bukan 1. Hadiahnya bukan 1, 2. Yang pertama 1, yang kedua ini. Yang pertama fala khaufun alaihim. Yang kedua walahum yahzanun. Sering enggak Bapak dapati yang seperti ini ayatnya? Khaufun yahzanun. Sering ya? Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ada kata syarat pasti ada jawaban syaratnya. Seperti firman Allah, seperti perkataan orang-orang, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ini adalah kalimat syarat. Syaratnya harus sungguh-sungguh sampai dapat jawaban. Jawabannya apa? Wajada. Dia akan dapat. Kalau enggak bersungguh-sungguh enggak dapat. Sama seperti ini. Jawaban syarat akan kita dapat kalau mengikuti petunjuk. Orang akan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi atas mereka, dan mereka tidak sedih. Kapan mendapatkan dua ini? Ketika mengikuti siapa? Petunjuk Rasulullah. Mengikuti Al-Quran. Mengikuti seluruh para nabi dan para rasul. Nah, di sini kan letaknya. Bagaimana ayat ini memotivasi kita. Salah satu keutamaan mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran, adalah mendapatkan dua keutamaan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka juga tidak sedih. Sekarang para ikhwah sekalian, Ustaz, apa maksudnya tidak ada rasa takut? Saya kok belum tertarik untuk mengikuti Rasulullah. Cuma begini aja. Tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Apa maksudnya? Jujur Pak, dari hati Bapak, ya. Bukan kita menghina Rasulullah sekarang, tapi jujur. Bukankah kita belum tertarik hanya dengan seperti ini? Belum kan? Belum kan? Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada sedih. Belum itu karena kita kan belum paham tafsirannya apa. Ya? Nah, para ikhwah sekalian, setiap ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran, maka maksud tidak ada rasa takut atas mereka, takut terhadap apa yang akan dihadapi dalam kurung setelah kematian. Ya, ini yang pertama. Setiap ayat yang menyebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada berapa ayat sih dalam Al-Quran? Coba saya cek. Banyak sekali ayat yang seperti ini dalam Al-Quran yang menyebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada sekitar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surat Al-Baqarah ayat 262, Surat Al-A'raf ayat 49, Surat Yunus ayat 62, Surat An-Nur ayat 55, Surat Ar-Rum ayat 24, Surat Az-Zukhruf ayat 68. Ini yang pakai yang tanpa fa. Ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau saya cari khaufun saja. Masya Allah, 20-an lebih. Ya, artinya banyak ayat yang seperti ini. Ayat yang seperti ini tidak ada rasa takut atas mereka. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keterangan dari para rasul, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka. Apa maksudnya? Takut terhadap apa yang akan dihadapi setelah kematian. Orang beriman, orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak ada rasa takut setelah mereka ketika hidup setelah kematian. Nah, ini baru kita tergugah. Hidup setelah kematian ada apa, Pak? Yang pertama. Hah? Pertama, belum hisab itu nanti, Pak. Pertama dimasukkan. Setelah ruh orang dikembalikan ke jasadnya. Apa yang akan terjadi? Fitnah? Fitnah kubur. Apa maksud fitnah kubur? Pertanyaan. Dua malaikat yang akan bertanya, yaitu Munkar dan nakir, bukan nangkir. Nangkir itu begini, nangkir. Mungkar dan nakir. Bukan nangkir, nangkir itu nangkir. Mungkar dan nakir. Itu yang benar ya. Lain lagi mungkir itu apa lagi? Ya, mungkar dan nakir. Ya. Dua malaikat yang akan bertanya dengan tiga pertanyaan. Man robbuk, man nabiyuk, wa madinu. Ini orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti Al-Quran, mengikuti keterangan dari para nabi. Gak ada rasa takut. Tenang aja. Jamin bisa jawab. Ya. Kemudian, setelah fitnah kubur apa? Siksa atau nikmat kubur? Dia tidak takut. Setelah itu apa? Dibangkitkan hari kiamat. Ketika hari kiamat, dia gak takut. Ketika terjadi padang mahsyar apa? Dia tidak takut. Yang mengikuti petunjuk Rasul enggak pernah takut untuk kehidupan setelah kematian. Tergugah sekarang? Tergugah sekarang? Ini keutamaan mengikuti Rasul. Ya. Dan banyak Pak yang seperti ini banyak. Artinya bukan kalimat syaratnya bukan ini saja. Yang mana hadiahnya ini dan ini, ya. Jawaban syaratnya tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Kalimat syaratnya bukan ini saja. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu," kalau tidak salah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. "Innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang yang beriman kemudian dia istiqamah, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Jawaban syaratnya, hadiahnya sama, tapi kalimat syaratnya beda. Paham maksud saya? Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi semua ayat yang ada dalam Al-Quran, saya penasaran berapa sih yang menyebutkan akan hal itu. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Kira-kira ada 15-an ayat yang menyebutkan akan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Makanya kenapa saya dari tadi mencari ayat itu agar terpatri di dalam diri kita, ayat apapun yang Bapak baca yang menyebutkan ini la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, banyak enggak yang seperti dalam Al-Qur'an? Banyak, seperti yang saya sebutkan tadi 15 ayat sekitaran itu. Maka maksud la khaufun alaihim, hadiah pertama la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut terhadap mereka apa yang akan mereka hadapi yaitu setelah kematian. Ini adalah hadiah pertama. Indah kan Pak? Jadi masuk ke dalam alam barzakh, alam setelahnya tenang, enggak ada rasa takut. Paham maksud saya yang pertama ini? Yang kedua sekarang, walahum yahzanun, maksudnya adalah tidak sedih. Mungkin di sini tidak takut ya, ditulis ya. Tidak takut terhadap apa yang akan dihadapi setelah kematian. Bukan takut ya. Tidak takut. Tidak sedih. Apa maksudnya tidak sedih? Tafsirannya bagaimana? Tidak sedih dengan perpisahan keluarga dan harta. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti keterangan para rasul, dia lahum yahzan. Tidak sedih dengan perpisahan keluarga dan harta. Baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena keluarga dan hartanya terjaga. Yang menjaga siapa? Allah. Berarti kita tarik garis kesimpulan. Yang mengikuti petunjuk Rasulullah, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti sunnah Rasul, keterangan para Rasul, maka akan dijaga oleh Allah. Siapanya? Keluarganya dan hartanya. Makanya mereka tidak sedih. Indah kan? Sangat indah, Pak. Mengikuti Rasulullah itu luar biasa. Ingin contoh, ya. Ini kan teori nih. Contohnya, perhatikan. Contoh yang kedua dulu deh. Saya ingin tertarik menyebutkan contoh yang kedua. Bapak nanti sampai di rumah, perhatikan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang bahwasanya ada perdebatan dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yaitu silahkan dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat yang paling tepatnya ayat 82. Ini dari sini kita akan mengetahui bahwasanya orang yang beriman, yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti petunjuk para nabi dan rasul, mereka tidak takut terhadap keluarga mereka. Harta dan keluarga mereka dijaga oleh Allah. Perhatikan baik-baik, saya baca ayatnya. Surat apa? Al-Kahfi, ayat berapa? 82. Wa ammal jidaru, adapun rumah, dinding yang dibangun oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa mencelanya, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau bangun rumah? Kita ini sudah di kampung ini, tidak dikasih tempat tinggal, tidak dikasih inapan. Dulu gak ada hotel, gak ada penginapan. Kalau datang ke sebuah kampung, bisa tinggal di kampung itu kalau kita nginap. Nah, orang kampung menolak mereka berdua. Ini bukan orang kampung kita. Akhirnya kalau gak punya inapan, tinggal di mana? Tinggal di kebun. Atau di masjid kadang-kadang. Nah, akhirnya pada ikhwah sekalian, kata Nabi Musa, Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang mau runtuh. Beliau bangun kembali rumah itu. Nabi Musa mencela. Kata Nabi Musa, kenapa engkau bangun rumah tersebut? Kita sudah tidak dikasih inapan, malah berbuat baik terhadap orang kampung ini. Mendingan kamu ambil upahnya sana, agar kita bisa makan, bisa minum, dan lain-lainnya. Nah, ini pernyataan yang menunjukkan kebingungan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menjelaskan, adapun dinding yang aku bangun, fakana lighulamaini yatimaini bilmat fil Madinah. Maka rumah dari dinding itu adalah bagian dari rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Ingat, anak yatim pasti selalu belum balik. Dua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah dua anak yatim tersebut, kasihan mereka, masih dua anak yatim belum balik, ya. Di bawah dari rumah yang aku betulkan tadi itu ada kanz, ya, harta tersimpan. Makanya anaknya Allah dikasih nama apa? Kanzu. Itu artinya harta tersimpan. Ya, kanzul lahuma, harta tersimpan yang ada di mana? Di bawah. Karena kalau seandainya tidak diperbaiki, nanti harta tersimpannya akan terbongkar kelar ketahuan orang. Paham sampai sini ceritanya? Jadi Nabi Khidir alaihissalam membenarkan dinding rumah tersebut karena di bawahnya ada harta tersimpan untuk persiapan. Untuk siapa? Dua anak yatim tadi, kalau sudah dewasa, baru nanti dikasihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harta tersimpan itu siapa yang menyediakan? Lihat, walahum yahzanu. Ini kaitannya nanti. Mereka tidak pernah sedih. Kenapa? Harta dan keluarga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siapa yang menyimpan harta simpanan tersebut? Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tua dari anak yang tersimpan hartanya tadi, anak yatim tadi, kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Maka terjaga hartanya. Paham para ikhwah sekalian? Makanya setelah itu Allah mengatakan, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Maka Allah ingin agar mereka sudah dewasa, ya, baru setelah itu Allah nanti mengeluarkan harta tersebut untuk rahmat, sebagai rahmat dari Allah kepada anak mereka berdua ini. Lihat, Anda ingin anak Anda, istri dan anak Anda terjaga, jadilah suami dan bapak yang saleh. Ya, terjaga dari apapun. Dari penyakitkah, dari maksiatkah, jadi bapak yang saleh. Maka mungkin, mungkin kalau ada kelakuan yang tidak menarik dari istri kita, kalau ada kelakuan yang bengal dari anak-anak kita, coba kitanya yang introspeksi diri. Ya, karena Allah telah menyatakan salah satu faedah dari la yah walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena mereka ketika berpisah dengan keluarga, baik itu di dunia, ditinggal kerja, ditinggal sekolah, ditinggal, ya, ditinggal bepergian. Ini bulan Maret ini 10 hari lu meninggalkan Banjar. Nah, protes. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Walahu yahzan. Asal kita beriman, Allah akan menjaga. Coba pian kita kan anak-anaknya yang sekarang sudah mau masuk SMP, SMA, masuk ke pesantren jauh-jauh. Makanya ulun bertekad sekali, mudah-mudahan yang hadir di sini membantu tekad ulun. Setelah adanya izin Allah, kemudian ulun di sini harus berdiri dengan izin Allah sekolahan di Banjarmasin. Pondok pesantren di Banjarmasin. Tidak boleh ada lagi orang-orang Kalimantan Selatan yang ke Jawa. Di Banjar sudah ada. Dan pian harus membantu ulun. Jangan sampai ada lagi anak-anak nang menangis kada kau ke Jawa. Kita ulun semalam ke Lampung, subhanallah. Duesa. Artinya benar-benar desa deh. Jalannya aja susah. Itu ada pondok pesantren, Pak. Dan bukan jumlahan ecek-ecek 10, 20, enggak, ratusan. Kita di Banjarmasin orangnya sugih-sugih. Aturan lebih banyak pondok pesantrennya. Ya, silakan. Ya, para ikhwah sekalian. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ternyata yang luar biasa lagi, ya. Kalau Bapak baca tafsiran ini, surat Al-Kahfi, baca tafsir Imam Ibnu Katsir, surat Al-Kahfi ayat 82, ulun merinding, subhanallah. Ternyata apa, kenapa orang tua tersebut disebut dua orang tua yang soleh? Apa yang mereka tuliskan? Sebelum meninggal, salah satu bukti orang tua tersebut yang dari anak yatim ini adalah anak yang soleh, mereka meninggalkan ternyata harta simpanannya itu adalah lempengan-lempengan emas, tapi bukan sekedar lempengan. Tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, tanda keimanan kepada Allah. Yang kedua, ajaban liman ayqana bil maut thumma amin. tertulis di situ. Jadi ada yang memahat lempengan emas tersebut. Aneh, sungguh luar biasa. Orang yang yakin datangnya dengan kematian, dia malah merasa aman, beriman kepada hari akhir. Ajaban liman ayqana bil qadar summa ya'is. Aneh, luar biasa, orang yang beriman kepada takdir, kepada sesemuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kemudian dia putus asa. Tanda orang tua tersebut beriman kepada takdir. Itu yang tertulis di dalam lempengan-lempengan emas yang ditinggalkan oleh orang tua si anak yatim tersebut. Menunjukkan keimanan mereka. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah anak orang tua yang saleh. Kemudian yang luar biasa lagi, Imam Ibnu Katsir menyatakan, lihat, cek saja di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya kedua orang tua yang saleh ini bukan orang tua kandung dari anak tersebut. Dia adalah kakek yang ketujuh dari cucunya tersebut. Berarti orang tua yang soleh bisa menjaga keturunannya bukan hanya perkara akhirat, tetapi juga perkara dunia, sampai berapa turunan? Tujuh turunan. Luar biasa ya? Itu dari ayat, contoh dari ayat la walahum yahzan. Orang yang beriman, mereka akan meninggalkan orang keluarga, anak, istri, baik di dunia ataupun di akhirat, maka lahum yahzan, mereka tidak akan takut. Yang akan jaga mereka siapa? Allah. Makanya kita kalau bersafar, salah satu doanya apa? Antasahibu fis safari, anta sahibu fil mali wal ahl. Sesungguhnya engkau adalah teman yang mendampingi di perjalanan dan menjaga siapa? Keluarga dan harta. Luar biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka terus saja ikuti petunjuk Rasulullah. Ikuti Al-Qur'an, ikuti keterangan-keterangan dari para rasul, maka niscaya kita akan mempunyai dua keutamaan. La khaufun alaihim wa la hum yahzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 5 menit, silahkan pertanyaan. Sembari menunggu waktu syuruk, atau diperbolehkan karena syuruk sudah selesai ya, diperbolehkannya orang untuk sholat. Silakan. Terima kasih. Mana yang bertanya? Ayah. Daripada terjadinya pelanggaran Adam terhadap larangan Allah sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi, apakah ada hikmahnya di balik itu tadi? Iya. Apakah ada hikmah di balik turunnya Nabi Adam dari surga, ya, kemudian dikeluarkannya Adam dan Hawa serta keturunannya serta iblis dari surga? Oh, banyak faedahnya. Salah satunya adalah akan diketahui siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Salah satunya adalah akan terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang memiliki perintah, Allah yang memiliki larangan. Salah satunya adalah faedahnya, apabila larangan dilanggar, maka dia akan tercela. Jadi banyak sekali hikmahnya. Dari dikeluarkannya Nabi Adam, Hawa, keturunannya, dan iblis, ya, banyak sekali faedahnya dari surga. Salah satunya adalah adanya persaingan ketat untuk masuk surga dan agar tidak masuk neraka. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, ya sudah, nggak ada persaingan, kita berarti sudah dalam surga, ya. ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran menarik tentang surga dan juga tentang dunia. Jadi kan di surga ya, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan makanan, buah-buahan dan yang semisalnya untuk konsumsi beliau. Kemudian ketika diturunkan di dunia, maka buah-buahan itu ikut turun ke dunia. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Katsir. Buah-buahan yang ada di surga ikut turun ke dunia. Cuma bedanya, kalau buah di dunia busuk, artinya bisa busuk, buah di surga tidak pernah busuk. Jadi turun durian, turun apel, turun ini. Makanya disebutkan ada fakihatan wa abba. Apel dan juga abba itu salah satu sayuran kalau tidak salah. Fakihah itu apel. Ataupun buah-buahan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika Nabi Adam turun semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa dan keturunannya. Akhirnya maka ada buah-buahan. Ini salah satu hikmahnya, Pak. Coba Adam enggak turun, kan kada kawa makan durian. Ya, salah satu hikmah ada turun. Makanya disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir, beda, tetapi beda ketika sudah turun ke dunia, dia jadi bisa busuk. Namanya sama, bentuknya sama, akan tetapi tentunya sifatnya, rasanya sangat berbeda jauh. Makanya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ma fid dunya mimma fil jannah illal asma. Tidak ada yang sama di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali namanya toh. Namanya yang sama. Adapun hakikatnya beda. Nah, ini faedahnya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Konsep yang antum artikan tadi di surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Itu kan abu itu kan bapak, Ustaz. Kok diartikan kedua orang tuanya, Ustaz? Iya, di sini disebutkan pada literatur bahasa Arab, abu itu arti letter lucknya adalah bapak. Tapi dia maksudnya adalah kedua orang tua. Kenapa? Karena bapak paling dominan mewakili orang tua. Karena dia sebagai apa? Kepala keluarga. Paham maksud saya? Demikian. Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.